sekali selingkuh mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Hanya iman di dada yang membuat ku mampu selalu tabah menjalani. Yeah.